ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما يا رب العالمين. Insyaallah kita akan melanjutkan bulugh al-maram atau at-taysir bil alam bi tarkhis min hatil alam fi syarah bulugh al-maram. Kemarin sampai ke hadis 60 lagi hadis 60 atau 61 sekarang? Sekarang 61. Baik, kita tidak menerjemahkan secara harfiah insyaallah ya. Jadi antum nanti merojah kembali, tapi akan saya terjemahkan insyaallah semuanya cuma dengan cara yang cepat sehingga tidak harus semuanya antum terjemahkan tulis sekarang. Kita sekarang menuju ke pembahasan tauqit al-mashh wa annahu mukhtasun bil hadatsil asghar. Tauqit yaitu dari waqata yuqitu tauqit muaqqit muaqqat. Kalau kita dengar apa kita bemauquta, apa artinya? Mauquta. Itu untuk siam atau untuk salat? Kitab di sini apa kitaban? Ketetapan. Kitab di sini adalah salah satu sighat amr. Dalam bahasa Arab dalam usul fikih, kitab di sini artinya maksudnya adalah atau merupakan sebuah lafal perintah. Mauqut di sini artinya adalah yang diwaktukan. Berarti ada ketetapan waktu tertentu. Jadi mauqut itu sama dengan muaqqat. Muaqqat asalnya adalah tauqit. Nah, karena di sini adalah tauqitul masah. Pemasaan, pewaktuan, penentuan waktu al-masah. Maksudnya apa penentuan waktu di sini? Durasinya sampai kapan? Mukim, orang yang bermukim itu durasi masa halal kufain itu kapan? Seberapa lama? Musafir seberapa lama? Wa annahu mukhtasun bil hadatsil asghar. Dan bahwasanya hu. Hu di sini kembali ke al-masah. Masah itu khusus mukhtas khusus dengan atau untuk hadats asghar. Apa arti hadats asghar? Hadats kecil, ya. Hadats kecil maksudnya apa? Hadats yang tidak mewajibkan untuk bermandi. Untuk mandi. Nah, jadi khusus untuk hadats yang mengharuskan berwudu saja, ya kan? Contohnya apa hadats yang mengharuskan untuk berwudu saja? Buang angin. Gitu. Ya. Burat atau fusa? Burat itu buang angin besar, fusa itu buang angin kecil. Iya benar. Burat itu yang bersuara, fusa itu yang sedikit. Ah, tapi akan menjadi bukit. Kemudian buang air kecil. Dan juga apa? Buang air besar. Ya enggak? Berarti hadas aswar itu semua yang berkaitan dengan pembuangan, buang air dan buang angin, oke? Okay? An Safwan bin Asar radhiyallahu anhu qol, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safra an la nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa layaliyahunna illa min janabatin walakin min ghaitin wa baul wa naum. Ini komanya dihapus saja ini. Salah ini, enggak usah ada koma di sini. Wa baulin wa naum itu yang sahih. Akhrajahun Nasa'i wa Tirmizi wal lafdhu lahu wa Ibnu Khuzaimah wa shahaha. Baik, hadis ini dari Safwan bin Asal, nama sahabat radhiyallahu anhu qol. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna. Karena tidak usah diartikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa lalu, karena menunjukkan masa lalu. Ya'muruna, memerintahkan Na di sini maf'ul objek nahnu, kita, memerintahkan kita. Nah, perlu diketahui ya muruna ini kan, kalau kita ketahui ya, kalau kita maknai secara harfiah artinya memerintahkan. Nah, berarti hukumnya apa? Masalah wajib. Wajib. Kalau kita menurut ke kaidah asalnya, kaidah usulnya, kalau adalah amaru ya'muru, berarti amar perintah, perintah menunjukkan wujub, wajib. Berarti masalah kufain wajib untuk antum. Antum enggak usah lepas kaos kaki dan sepatu gitu maksudnya. Nah, itu kalau misalnya mau tekstual sekali seperti itu. Tapi yang sahih ya'muruna di sini maknanya, yang dimaksud ya'muruna bukanlah makna asli, melainkan makna yang ditakwilkan menjadi yubihulana. Yubihulana artinya membolehkan, menyilakan. Nah, berarti permissible. Berarti bisa atau dipersilakan, diperbolehkan, diizinkan. Idza kunna safra, jika kunna kami dalam keadaan safra. Apa artinya safra? Safar. Safra di sini safar, safrun itu adalah bentuk jamak, bentuk jamak atau plural dari kata safirun. Safar itu jamak. Safir itu singular. Mufrad, tunggal. Safir. Jadi orang yang berpergian jauh atau orang yang berpergian itu ada dua makna dalam bahasa Arab, bisa safir, bisa musafir. Dua-duanya sahih. Tapi yang lebih sering adalah musafir itu maksudnya. Orang yang safar. Oleh karena itu ini kan lafaznya, lafaz siapa coba? Lafaznya lafaz Tirmidzi, riwayatnya riwayat Tirmidzi ini. Lafaz riwayat Tirmidzi. Nah, kalau lafaz riwayat Nasa'i kalau kita buka itu idza kunna musafirin. Bukan idza kunna safra. Jadi beda imam perawi, beda, ada perbedaan lafaz sedikit. Tapi maknanya sama. Kalaupun maknanya bertentangan, itu nanti ada pembahasan dalam ilmu hadis bagaimana kita merajihkan mana yang lebih sahih dan penggabungan dengan hadis-hadis lain. An la nanzi'a khifafana, agar, an di sini maksudnya adalah agar, agar tidaklah, tidak nanzi'a, kita melepas, agar kita tidak melepas. Khifafana, jamak ada khifaf itu jamak dari khuf, sepatu. Saya enggak tahu di terjemahan beberapa kitab itu, kitab-kitab fikih yang diterjemahkan ke Indonesia, khuf itu diterjemahkan sebagai stiwel atau stiwel atau gimana bacanya? Apa itu stiwel? Ada yang tahu? Atau mungkin hanya penerjemahnya saja yang tahu seorang? Hah? Di sini khuf itu sebenarnya terbuat dari kulit menutupi kedua mata kaki. Termasuk juga jenis sepatu atau slop. Itu apa itu? Oh, itu bagus, terjemahan bagus itu. Sebulusan Ustaz As-Sunnah bukan? Apa siapa? Darus Sunnah, bagus itu. An la nanzi'a khifafana, agar kita tidak melepas sepatu-sepatu kita. Atau bisa juga dikiaskan dengan apa? Kaos kaki. Bukan digigaskan, memang kaos kaki ada hadisnya, sudah kita bahas dan lain-lain ya. Salah kata ayam, tiga hari. Salah kata di sini berarti dzarf, salah kata ayam dzarf zaman. Tiga hari, selama tiga hari. Berarti di sini kalau kita mengistinbat hukum di sini, Rasulullah SAW memerintahkan orang yang safar untuk tidak melepas khufnya selama 3 hari. Ya kan? Apa faedah yang antum dapat? Pertama, masul khuf itu wajib. Ya kan? Enggak, salah. Jangan tuh. Masul khuf itu mubah dan itu rukhsah. Nah. Karena ada dalil lain yang bertentangan dengan lafaz ini. Kita enggak bisa mengatakan ya, masul khuf itu wajib. Kedua, apa? Bahwasanya durasi masa mas'hul khuf bagi orang yang bersafar 3 hari 3 malam. Disebutkan salah satu ayamin walayaliyahunna, dan malam-malamnya. Hunna di sini kembali ke ayam. Iya enggak? Ayam itu apa? Hari-hari. Kenapa ayam Indonesia disebut ayam? Karena mereka lah yang paling pertama bangun tidur, membuka hari. Dicocok-cocokin ya. Mumpung ini bukan tafsir Al-Qur'an. Illa min janabah. Kecuali illa di sini adalah exception, pengecualian. Kecuali min. Min di sini adalah min ta'lil, yaitu min causality. Apa causa? Because, penyebab. Kecuali jika disebabkan junub. Kalau disebabkan junub, maka enggak boleh antum tetap memakai motor, tetap memakai kaos kaki atau khuf. Harus dicopot. Maksudnya enggak harus dicopot segera, maksudnya harus wudu lagi, harus mandi. Mandi dulu lalu wudu. Atau mandi atau wudu di tengah mandinya juga. Janabah itu apa janabah? Junub, antum tahu junub? Janabah itu inzalul mani, itu janabah. Turunnya air mani, keluarnya air mani itu janabah. Bisa juga janabah itu bermakna kepala zakar sudah masuk ke dalam kemaluan wanita. Walaupun tidak keluar mani, itu sudah termasuk hukum junub. Kenapa di kenapa mani keluar disebut janabah? Karena mani keluar di tempatnya kemudian menjauh dari tempat asalnya. Tempat asal mani di mana sih? Yang laki-laki. Di bagian testis bukan? Iya. Nah, keluar dari tempat asalnya, menjauh. Janabah dalam bahasa Arab sinonimnya adalah bu'd. Bu'd itu adalah kejauhan. Berarti janabah itu artinya adalah kejauhan aslinya. Bukan kejauhan terlalu jauh, bukan too far. Kejauhan di sini distance, jauh, terpisah. Oleh karena itu janibi, artinya apa janibi? Sisi saya. Kenapa? Karena terpisah sama saya. Begitu, itu junub artinya. Walakin, tetapi, di sini lihat, kita pertama punya kalimat afirmatif biasa ya. Kemudian ternyata ada pengecualian. Nah, setelah pengecualian, ada pengecualian lagi. Berarti kembali ke asal, ya kan? Karena ketika positif ketemu negatif, dinegatifin lagi jadi positif. Gitu. Walakin tetapi harfu atfin ini, lagi itu harfu atf untuk istidrak. Restriction. Apa? Restriction ini. Seperti switching. Seperti ada pengubah. Mengubah dari ini ke ini. Mengubah dari satu hal diubah alih ke hal lain. Udah gak usah dipikirin. Tetapi disebabkan oleh ghaid. Ghaid itu apa? Double E. Itu ghaid. Kemudian baul air kencing. Baul di sini bukan air kencing, tapi perbuatan kencing. Bukan karena air kencingnya. Karena ketika antum tersiram air kencing, tidak berarti antum harus lepas khuf. Enggak. Berarti ini bukan ghaid, ini perbuatan double E, kalau misalnya baul perbuatan kencing. Jadi kalau misalnya berbuat orang lain yang terkena antum kencingnya, itu antum enggak batal masalah kufainnya. Tapi antum harus membersihkan ya. Jangan didiamin karena najis. Wa naum dan juga tidur. Semester kemarin kita udah mempelajari tentang tidur apakah membatalkan taharah atau tidak. Nah, naum di sini ada perincian ya, ya kan? Kalau misalnya naum ada khilafiyah. Kalau misalnya naumnya seperti ini, karena masih tertancap bagian belakang tubuhnya sehingga tidak berpotensi untuk buang angin besar atau kecil, maka tidak batal menurut madhab Syafi'i. Oke. Adapun kalau naumnya walaupun duduk gini tapi sampai ngorok, sampai mimpi, bahkan sampai junub, ini sudah. Nah, kalau misalnya buang air kecil, buang air besar dan juga tidur, itu membatalkan wudu. Apakah membatalkan masalah khufain? Tidak membatalkan karena hadas aswar. Ingat hadas aswar tidak membatalkan masalah khufain. Tapi hadas akbar membatalkan. Jadi kalau misalnya tidur biasa walaupun duduk kayak gini tiba-tiba junub, tidak boleh lagi dia masalah al-khufain, kecuali harus mandi dulu dengan membuka al-khufain. Oh, ada hadis berikutnya. Nah, hadis nomor 62. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qol, dari Ali bin Abi Thalib beliau berkata, ja'alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa laylatan bil muqim, ya'ni fil mashi 'ala al khuffain. Akhrajahu Muslim. Tadi perawinya tidak kita baca ya, Bapak. Terus ini. Dari Ali bin Abi Thalib beliau berkata, ja'ala. Arti ja'ala artinya apa? Artinya apa? Menjadikan. Nabi SAW menjadikan, maksudnya menjadikan di sini adalah menetapkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang syari', tapi hakikatnya asalnya syari' itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Salah satu ayam tiga hari, walayaliyahunna lil musafir, dan malam-malam dari tiga hari tersebut untuk siapa? Musafir. Wa yauman walailatan lil muqim, dan sehari semalam untuk siapa? Untuk orang yang bermukim. Ya'ni fil mashi 'ala al khuffain. Ya'ni di sini perkataan siapa? Perkataan Ali. Ya, perkataan Ali. Fi di sini maksudnya adalah dalam hal atau tentang atau perihal al mashi 'ala al khuffain. Mengusap kedua khuf. Akhrajahu Muslim, ditakhrij oleh Imam Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik, fawaidnya saya baca cepat, tidak harus antum terjemahkan secara harfiah. Yang penting paham. Dalal hadithani ala annal masha ala khufaini muaqqatun ghairu mutlaq wa annal musafira yamsahu thalathata ayamin bilayalihinna wal muqima yawman wa layla wa hadha qawlu jumhur ahli al-ilm min as-sahabati wa tabi'ina wa man ba'dahum. Dua hadis ini menunjukkan bahwasanya al-masah halal khufain itu muakot. Muakot berarti terkait dengan waktu. Ghoiru mutlak, tidak mutlak. Jadi kalau kita lihat, kita punya ada dalam usul fikih itu ada yang namanya mutlak, ada yang namanya muqayyad. Ada yang namanya mutlak, ada yang namanya muqayyad. Mutlak ini sebenarnya bebas. Mutlak itu free, bebas. Hah? Kalau misalnya dikatakan aqimus shalah, dirikanlah salat. Salat yang wajib yang diharuskan untuk didirikan di sini mutlak. Enggak ada kaitan salat asar atau salat maghrib, ya kan? Adapun muqayyad ini yang terkait. baik itu waktu, baik itu zaman, baik itu jumlah, baik itu tata cara, itu muqayyad. Baik, muqayyad ada kata bahasa Indonesia kaitan, kait, ha? Dari kata bahasa Arab, dari kata khairun. Muqayyad yang terkait, mutlak itu yang bebas. Oleh karena itu kalau perempuan ditalak itu sebenarnya bebas dia dari suaminya. Juga dalam bahasa Indonesia ada saya bertolak dulu ya. Maksudnya apa? Saya pergi dulu membebaskan dia dari sini. Jamu tolak angin artinya apa? Jamu untuk membebaskan angin dari tubuh kita. Mutlak muqayyad. Nah, sekarang masa al-khuffain kalau misalnya itu di hukum mubah itu masih mutlak secara waktu. Berarti bisa kalah saja masalah khufain. Nah, kemudian ternyata dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baik itu yang di rafa oleh Nabi ataupun hadis yang bersifat qauli itu Nabi sendiri menetapkan ada qaid keterkaitan dengan waktu. Berarti enggak bebas antum melakukan masalah khufain itu enggak bebas. Enggak semaunya. Nah, ini yang berkaitan dengan waktu. Ada juga yang berkaitan dengan jenis khufnya, ya kan? Jadi banyak hal-hal dalam syariat itu yang kita baca itu seperti yang mutlak hukumnya. Tapi ternyata di dalil lain itu ada yang mentakhid, membatasinya. Begitu. Ini yang dimaksud dengan muakkad ghairu mutlak. Inna salata seperti salat kitaban mauquta dikaitkan dengan waktu sehingga antum salat asar itu enggak sembarangan. Kalau misalnya mutlak begitu saja, antum bisa salat kapan saja. Mau zuhur taruh di isya terserah. Wa annal musafiru yamsahu thalathata ayyamin bilayalihinna. Apa tadi? Bahwasanya musafir itu boleh memasah berapa? 3 hari 3 malam. Wal muqim yauman wa laila, dan orang yang bermukim sehari semalam. Berarti kalau antum bermukim biasa seperti ini, itu boleh antum. Walaupun enggak darurat ya. Ingat, walaupun enggak darurat. Walaupun keadaannya terik dan sebagainya. Wa hadza qawlu jumhuri ahli al-ilm min as-sahabah wa tabi'in wa man ba'dahum. Dan ini adalah qaul perkataan siapa? Jumhur, mayoritas ahli al-ilm, para ulama min as-sahabah dari sahabat tabi'in wa man ba'dahum dan setelahnya. Jumhur berarti ada di antara sahabat dan di antara tabi'in yang menyelisihi, dan itu tidak kita ambil perkataan yang menyelisihi karena apa? Karena tidak sesuai dengan dalil. Kemudian yang kedua, wattafriqu bainal musafiri wal muqimi mura'atun li halis safari wa ma fihi minal masyaqqah. Fahtajal musafiru ila ziyadatil muddati bi khilafil muqim. At-tafriq, pembedaan. Tafriq itu berarti apa? Pembedaan. Iya. Atau pengelompokan, pembedaan antara musafir dan muqim itu sebabnya apa? Atau sebagai apa? Sebagai mura'at. Mura'at itu adalah ihtimam, perhatian. Perhatian terhadap apa? Hal as-safar, kondisi safar. Iya enggak? Karena syariat Islam memperhatikan kondisi orang yang sedang safar. Karena safar adalah nau'un minal azab. Safar adalah salah satu rupa dari azab sebenarnya. Safar itu azab kan? Maksudnya ada masyaqqah, kesulitan. Ada namanya azab, ada yang namanya azab. Nah, kalau azab artinya apa? Azab, siksaan. Kalau azab artinya apa? Tawar. Al-ma'u azbun misalnya air tawar. Air tersebut tawar, enggak ada rasa. Tapi kalau azab, bu, rasanya ada. Jadi itu bedanya begitu. Beda apa? Beda satu harokat dan beda satu alif saja. Maknanya bertentangan. Lihalis safar, untuk kondisi orang yang kondisi safar, kondisi bepergian. Wa ma fihi minal masyaqqah, dan apa yang ada di dalam safar tersebut dari masyaqqah, keberatan. Masyaqqah itu beban, keberatan. Fahtajal musafir, maka ihtaja yahtaju, membutuhkan. Al musafir, orang yang bersafar itu membutuhkan ila, kepada apa yang dibutuhkan? Ziyadah, penambahan, bonus, al muddah. Muddah itu jenjang masa, jenjang waktu, durasi. Bikhilaf al muqim, di dengan sebaliknya atau sebalik dari al muqim, atau di opposite of muqim, lawan dari al muqim. Ketiga, dalla hadithu Shafwan bin Asal, yaitu hadis pertama, ala annal masah ala al khuffain khasun bil hadath al asghar kan naum wal baul wal ghaid, wa amma al hadath al akbar kal janabah fala yumsahu fi. Hadis Shafwan bin Asal tadi, yang pertama tadi, menunjukkan bahwasanya masah alal khuffain itu khusus untuk hadas asghar. Dicontohkan tadi apa? Dicontohkan hadas asghar, ghaid, baul dan naum. Wa ammal hadas al-akbar, adapun hadas dan hadas yang besar, seperti siapa? Seperti apa? Junub, janabah, fala yumsahu fi, maka tidak apa? Tidak dibasuh, tidak usah diusap atasnya. Sekarang permasalahan, kapankah dimulai awal masah? Awal waktu masah, kapan dimulai awal waktu masah? Apakah waktu hadatnya, atau waktu masahnya, atau waktu memakai? Waktu wudhu pertama kali. Waktu wudhu pertama kali atau waktu? Waktu wudhu pertama kali. Baik, kita baca. Daripada kalian berikhtilaf seperti itu, berikhtilaf dan gak ada yang benar ternyata. Ikhtalafal ulama fi ibtida'i muddatil mashi al aqwal. Para ulama berikhtilaf, berselisih pendapat. Fi, dalam hal. Fi di sini perihal atau tentang ibtida, permulaan, muddah, jenjang, waktu, durasi, masa, al-masah, ala, atas beberapa aqwal, perkataan. Ahammuha, dan yang paling utama, paling penting, qaulan. Berarti di sini artinya sebenarnya ada lebih dari dua perkataan, banyak perkataan khilafiyah. Kemudian sebenarnya dari semua perkataan itu yang paling penting itu cuma dua. Yang pertama, anna muddatal mashi tabda'u min awwali marratin yamsah. Walaysa min lubsil khuffi wala min al hadathi ba'da al lubsi. Yang pertama, pendapat pertama, bahwasanya durasi masah itu bermula sejak awal pertama kali mengusap, dan bukan sejak, min di sini artinya sejak, ibtida' uzzaman, sejak lubis, memakai al-khuf. Khuf. Wala, dan bukan min, dimulai sejak, tidak dimulai sejak al hadas, hadas tidak, ba'da al lubis, setelah mengenakan. Tergambar atau enggak, atau perlu saya gambar? Saya gambar sedikit. Nah, misalnya ini kita punya khuf, ya, misalnya ini khuf, ya. Nah, kita memakai sebelumnya kita wudu. Ini tak kaki lah. Ini tulang ini pada kaki. Ini kaki. Kemudian kita wudu selesai, ya. Selesai wudu. Nah, kemudian kita pakai, kan syaratnya syarat masa. Al-Qubay memakainya harus setelah kamal atau al, setelah sucinya sempurna. Kita pakai. Nah, khufnya seperti ini. ada tanduknya di sini. Nah, apakah dia di sini boleh masalah kufain setelahnya? Hah? Boleh, ya udah, kalau niat kan boleh. Boleh. Ketika dia wudu, ya. Oke. Kemudian dia belum masak, belum. Azan zuhur, Allahu Akbar. Dia mau wudu. Masak halal kufain. Nah, sudah sekali. Sekali aja kan? Bukan 3 kali, sekali. Oke. Nah, menurut pendapat ini dimulai dari sejak dia masa itu. Nah, sekarang baru dimulai, bukan dari tadi pakainya, bukan. Bukan dari toharanya, bukan. Kemudian hari pertama safar. Terus hari kedua safar. Hari kedua setengah. Dia junub. Nah, junub. Batal. Mandi. Mandinya enggak boleh pakai itu, harus dibuka. Mandi, wudu, kemudian wudu memakai lagi. Ya, itu junubnya tengah malam. Jam 12 malam tepat 00:00. Ayam hampir berkokok itu. Ayam hari. Nah, kemudian tidur lagi dia setelah mandi junub jam 1 tidur. Subuh. Wudu enggak? Wudu. Kemudian dia masak halal kufain. Nah, itu mulai saat itulah durasi untuk 3 hari ke depan sampai sebelum subuh. Jadi subuh untuk hari keempat, hari keempat atau hari keberapa? Hari keempat itu dia tidak boleh masak halal kufain kalau selama belum berhadat akbar. Itu menurut pendapat yang ini. Yang pertama. Antum paham gak? Anaknya bapak. Hah? Ya, paham? Itu apa itu? Saya gambar. Insya Allah antum. Ya, perlu. Insya Allah nanti seiring berjalannya waktu antum bakal memahami semuanya. Itu pendapat pertama ya. Pendapat kedua, al-qaulu tsani annal muddata tabda'u minal hadatsi ba'dal lubsi. Bisa juga lapsi bisa. Bahwasanya mudah durasinya itu dimulai sejak hadas, setelah memakai khuf. Labis atau lubis itu memakai khuf. Fa idza ahdatha bada'atil muddah. Jika dia berhadas, maka mudahnya pun mulai, durasinya mulai. Gimana maksudnya? Walaupun dia nggak mesak gitu. Ah, misalnya dia berhadas ini, atau kita contohkan setelah dia sudah meniatkan ya, hadas di sini maksudnya hadas akbar ya? Hadas akbar, bukan asghar. Hadas asghar nggak ada ini kan, nggak masalah. Misalnya dia udah pakai, kemudian dia junub tengah malam tadi jam 00:00, kemudian jam 1 mandi. Nah, hadatnya jam berapa? Jam 00. Mandinya jam 01. Masahnya jam 04. Menurut pendapat kedua ini, yang manakah durasi dimulai? Dari manakah durasi dimulai? Hah? Jam 00:00, karena ini hadatnya dia akbar. Nah, ada pun yang pendapat kedua dimulai dari jam 04. Sekarang mana yang lebih rajih? Yang lebih rajih adalah karena intinya itu masahnya, masah al-kufainnya, bukan hadatnya, bukan bersucinya. Baik. Kemudian jawazul mashi 'ala al-imamah. Mudah-mudahan kita bisa selesai masalah al-khufain ya. Jawazul mashi 'ala al-imamah. Jawaz berarti boleh. Hah? Berarti guru antum siapa namanya? Saya. Tapi ya, nama saya juga Jawaz juga aslinya. Kakek saya namanya Jaiz. Apa artinya Jaiz? Boleh. Okay. Bolehnya masih halal imamah. Apa arti imamah? Imamah adalah keadaan seseorang menjadi imam. Itu pakai hamzah, ainul hamzah. Kalau misalnya ini pakai ain, imamah. Kenapa disebut imamah? Apa bedanya imamah apa imamah? Kalau imamah itu asal katanya dari amam, depan. Karena itu imam di depan. Ah. Anak kan di depan antum. Anak imam antum. Antum di depan mana? Antum imam mana semua? Itu imamah, imamah itu. Adapun imamah asal katanya apa? Umum. Karena apa? Karena imamah itu mengumumkan semua bagian kepala. Mencakup semua bagian kepala. Gitu. Gitu maksudnya. Tapi tidak bisa juga istilah imamah masuk ke dalam jilbab atau khimar. Bukan himar, khimar. Berarti akhwat memakai imamah, salah. Akhwat memakai jilbab atau khimar atau burqa. Nah, jawazul mashi ala imamah, bolehnya mengusap imamah dengan dalil ini. An Tsauban radhiyallahu anhu qala, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan fa'amarahum ay yamsahu 'ala al-'asa'ib, ya'ni al-'amaim wat-tasakhin, ya'ni al-khifaf. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa shahahahu al-Hakim. Tunggu sekitar 4 detik sebentar. Jadi waktu itu udah apa? Berarti saya gagal. Ya. Al-imamah. Ini kitab aslinya. Baik. Dari Tsauban radhiyallahu anhu qol, bahasa Rasulullah SAW. Tsauban siapa Tsauban? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qol, beliau berkata, ba'atha. Apa arti ba'atha? Mengutus. Kalau utusan apa? Selain Rasul, bahasa Arabnya. Duta itu nama penyanyi. Selain Rasul. Hah? Antum tahu syair Tola al-Badru alayna, hah? Ayuhal Mab'uthu. Mab'uth artinya diutus. Pengutus apa? Ba'ith. Berarti kalau misalnya Ustaz Aminur Ba'ith misalnya, artinya cahaya Allah. Sama kayak diaul haq. Cahaya Allah. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus sebuah sariyah. Sariyah itu adalah al-qita'atu minal jaisy min khumsatin ila tsalatsiniyah. Yaitu potongan dari jaisy, pasukan kisaran antara 50 sampai 300. Peserta, orang 50 sampai 300. Kenapa disebut sariyah? Antum tahu Isra? Isra Mi'raj. Isra itu apa arti secara bahasa? Perjalanan di malam hari. Itu Isra. Makanya Isra itu di malam hari kan. Nah, sekarang apa kaitannya Isra dengan sariyah ini? Sariyah itu pasukan yang tadi jumlahnya 50 sampai 300, dan biasanya itu adalah yang bergerilya di malam hari. Itu. tengah malam. Itu sariyah. Okay, subhanalladzi asra. Asra di sini artinya menjalankan pada malam hari. Saro yasri artinya berjalan pada malam hari. Gitu. Fa'amarohum, maka beliau pun memerintahkan mereka. Hah, sini amar lagi sini. Iya enggak? Amarohum ayyamsahu 'alal 'asa'ib, agar mereka mengusap asaib. Mengusap apa asaib di sini artinya? Sorban. Lihat di setelahnya, yakni al-amaim, yaitu imamah-imamah. Asaib itu imamah-imamah. Sekarang kata yakni al-amaim itu kalimat milik siapa itu? Apakah milik Tsauban? Salah. Yang benar adalah milik Ibnu Hajar al-Asqalani, karena tidak ditemukan di kitab-kitab Musnad dan juga Sunan dan Mustadrak, Mustadrak al-Hakim. Itu yakni al-amaim tidak. Ini cuma ditetapkan di Ulughul Maram. Wa tasakhin. Sudah pernah tahu tasakhin kemarin saya kasih tahu? Penutup yang dimaksudkan untuk menghangatkan. Yani al-khifaf. Maksud dari tasakhin adalah al-khifaf. Berarti dua di sini, apa? Imamah dan khifaf. Kaki dan kepala, di kaki dan di kepala. Arwahu, yani al-khifaf itu juga perkataan siapa? Ibnu Hajar, penafsiran dari Ibnu Hajar. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa shahahahu Al-Hakim. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam apa? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya. Musnad terbesar itu Imam Ahmad. Masya Allah, itu Masya Allah besar sekali. Abu Dawud dalam Sunan. Berarti Sunan-Sunan kita, yang kita punya apa? Wali-wali yang kita punya. Apakah mereka mengarang kitab hadis? Kalau misalnya mau mengikuti Sunan, itu harus benar-benar mengikuti Sunan. Hah? Karena lawan dari Sunan apa? Bidah. Sunan jamaknya sunnah, ya kan? Bidah jamaknya bidah. Sunnah lawan dari bidah. Kalau misalnya ternyata yang disebarkan adalah bidah, berarti bukan Sunan. Bidah. Harusnya gitu kan? Misalnya bidah kali jaga. Karena kali jaga di sini dihikayatkan guru terbesar Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu banyak riwayatnya mengenai kehidupannya. Hah? Syekh Siti Jenar dikaitkan ketika Sunan Kalijaga di suatu perahu di suatu sungai. Syekh Siti Jenar ini memang belum berkali-kali mendatangi Sunan Kalijaga untuk meraih ilmunya darinya, ilmu kebatinan. Menurut riwayat yang kalau dipercaya bakal berdosa orang itu. Nah kemudian Syekh Siti Jenar ini kemudian bertakiyah menjadi cacing. Karena ketika itu Sunan Kalijaga dilas perahunya dengan tanah liat. Nah Syekh Siti Jenar kemudian bertakiyah menjadi cacing tanah. Di situ dia mendengar wijangan-wijangan dari Sunan Kalijaga dan mendapatkan ilmunya sehingga bisa mendapatkan ilmu kebatinan, berubah wujud dan sebagainya. Begitulah hikayat pengembara. Kemudian Shahahu Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak ala Shahihain. Baik, al-fawaid. Al-hadithu dalilun ala jawazil mashi ala al-kuffaini wa ala al-imam wa ala al-imamati fi safar. Hadith ini menjadi dalil bahwasanya boleh masah ala al-kuffain dan ala al-imamah dalam safar. Boleh kan? Ya. Kalau antum pakai imamah, kalau enggak pakai imamah jangan pakai imamah dulu. Jangan seperti itu. Wa yuqasu alaihi al-hadar, dan dikiaskan dengan dengannya imamah juga ketika antum hadar, mungkin biasa di sini. Itu jika antum pakai imamah. Lianna rukhsah 'amah. Karena rukhsah tersebut, maksud rukhsah di sini ya, kemurahan, kemudahan. Karena rukhsah itu artinya adalah murah. Rakhis itu murah. Umum, umum dari segi apa? Dari segi tempat. Baik itu safar ataupun muqim, iqamah, hadar. Kedua, wa jawazul mashi 'alal imamati faqat duna mashi juz'in minar ra's. Dan dibolehkannya mengusap imamah saja tanpa mengusap bagian dari kepala. Jadi enggak usah pakai kepala, enggak usah kepalanya enggak usah diusap juga. Dan ini adalah perkataan Imam Imam Ahmad, Imam Auza'i, Ishaq. Ishaq yang maksud adalah Ishaq bin Rahawai. Kemudian Abu Thawr dan juga mazhab Zahiriyah. Jadi cukup ini ya, imamahnya aja. Ketiga, ikhtalaf al-ulama fi tawqitil mashi 'ala al-imamah. Nah sekarang, apakah imamah itu ada penetapan durasi atau enggak? Kalau Kufain kita sudah tahu. Nah imamah ini ada apa enggak? Sekarang yang pertama, ini berbeda pendapat. Pendapat pertama, annal masha 'alaiha mu'aqqat qiyasan 'alal khuffain. Bahwasanya mengusap atas imamah itu juga dibatasi oleh waktu dan durasi. Ada ketentuannya. Tidak mutlak untuk kapan saja seluruh setiap hari, tidak. Kenapa? Dikiaskan dengan apa? Dengan masa al-khufain. Pendapat kedua, annal masha 'alal imamati ghairu muaqqat. Bahwasanya mengusap imamah itu tidak terbatas atau terkekang oleh waktu dan durasi, enggak. Terserah. Kenapa? Li'annahu lam yarid 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tauqital mashi 'alaiha. Karena lam yarid, tidak terwiridkan, tidak tercantum, tidak termaktub, tidak terriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang adanya pembatasan masa-masa alal imamah, tidak ada. Jadi penetapan masa alal imamah itu mutlak kata mereka. Kata pendapat yang berpendapat kedua ini, mutlak. Jadi tidak perlu ditakyid dengan adanya pengkhususan masa. Yang pertama itu adalah mazhab Hanbali. Yang kedua mazhab Zahiri. Saya perlu antum tahu juga bahwasannya pengarang penulis kitab, penulis kitab Bulughul Maram siapa? Ibnu Hajar. Mazhabnya apa? Syafi'i. Minhatul Alam penulisnya Syekh siapa? Abdullah bin Salih Al Fauzan. Dari mana? Dari mana? Dari Saudi. Iya, madhabnya lebih condong ke Hanbali. Lebih condong lagi ke manhaj Hanbali dengan ijtihad Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah sekarang yang menulis Taisir Fil Alam ini madhabnya apa? Siapa menulis Taisir Fil Alam ini? Madhabnya apa dia? Madhabnya Al-Jaizi. Kesini boleh, kesana boleh. Ini ikut kajian pramuka. Ya, kemudian tadi mana tadi? Wal qaulul awal qawi. Dan perkataan yang pertama ini kuat. Dan sebenarnya perkataan kedua juga kuat. Dua-duanya kuat. Wa ammal qiyas 'alal khuffain fa fihi nadhar. Ya, perkataan pertama ini kuat. Namun adapun dalil perkataan pertama sebagai dengan pengkiasan terhadap kufain itu sepertinya harus diteliti lagi deh katanya. Harus dipandang lagi deh. Diperhatikan lagi. Lakin qad yuqal inna wajhat tashabuh bainahuma kaunuhuma mamsuhain wa anna al-masha 'alayhima min qubail ar-rukhsah. Fayakunul qawl bittaqwiti fihi quwwah la siyama annahu ahwat. Nih, kalau misalnya terjemahin bakal repot. Anda jelasin aja. Jadi Syekh Abdullah ini, beliau memang memegang pendapat pertama, tapi beliau kurang setuju dengan dalil pendapat pertama. Dalilnya mazhab Hanbali apa? Dalilnya adalah qiyas. Qiyas dengan khuffain. Oh, berarti sama. Syekh Abdullah bilang, ah kayaknya kurang serak aneh sama ini, sama dalil antum nih. Tapi mendingan dalil kayak gini aja. Memang ada kemiripan antara khuffain dengan imam. Kemiripannya di mana? Rasulullah SAW menetapkan untuk masah. Nah, itu pertama. Kemiripan ya. Kemudian kemiripan kedua, keduanya adalah rukhsah. Ya kan? Jadi kiasnya pas. Kalau cuman kias al-khufain gitu saja, harus diperinci lagi. Tapi harus dikiaskan dengan apa wajib kiasnya. Masah al-khufain dan masah al-imamah, dua-duanya masah dan dua-duanya rukhsah. Nah, karena dua-duanya sama hukum perbuatan masah dan hukum rukhsahnya, maka lebih kuat lagi dengan adanya penyamarataan dengan hukum kewaktuan takyid. Maka kuat. Dan juga jika dibantah, ah ini kiasan antum aja. Tidak begitu juga. Kewaktuan itu ahwat. Lihat yang lain, yang terakhir, ahwat. Apa artinya ahwat? Ihtiyat artinya waspada, jaga-jaga. Terserah antum mau memutlakkan selamanya boleh masalah imamah karena tidak ada dalil menentukan, tapi kewaktuan itu ahwat, lebih terjaga, lebih menunjukkan sikap waspada dan hati-hati. Jadi yang mana yang lebih kuat? Dia mengatakan adanya waktu. Begitu. Itu kalau antum pakai imamah ya? Apa? Gak ada batasan gimana? Kalau gak ada batasan itu mazhab zahiri. Kalau antum memegang itu tafadhol, karena memang sebenarnya tidak ada dalil kuat untuk itu, dalil yang qat'i untuk itu. Nomor 4. Wa amma sifatul masah. Sekarang kita berbicara tentang karakter masah. Bagaimana caranya masah alal imamah itu? Masah alal imamah sifatnya seperti apa? Falam tarid fin nusus asy-syar'iyyah. Belum terwiridkan dalam nas-nas syar'i, itu enggak ada tata caranya tertentu, gimana harus gini atau harus diselonjorkan ini atau gimana, enggak ada. Bal ja'a mas'uha mutlaqan 'ala 'anit tahdid. Bahkan, bal itu artinya bahkan atau sebaliknya, telah datang riwayat tentang masahnya secara mutlak, secara keadaannya secara mutlak. Mutlak artinya apa? Terbebas an dari tahdid, pembatasan. Maksudnya enggak ada yang namanya pekategorian atau ungkapan harus di sisi ini, harus di sana, harus berapa kali. Tidak ada. Faida masaha aktsaraha kafa. Jika dia mengusap aktsar, apa arti aktsar? Mayoritas. Mayoritasnya maka cukup. Ya enggak? Wa in kanat an-nasiyah badiyatun abadiyatan, maafkan. Masahaha ma'al imamah. Dan jika Nasiyah, apa arti nasiyah? Rambut bagian depanmu yang bisa dijambulkan itu. Jambul depan kan? Gak mungkin jambul belakang, ya kan? Rambut bagian depan itu, kalau misalnya nasiyah tersebut badiyah, apa arti badiyah? Hah? Apa arti badiyah? Ada yang tahu? Badiyah itu kampung orang Badui. Apa nyambungnya coba? Apa nyambungnya? Badiyah itu zohiroh. Apa zohiroh? Nampak. Antum pakai imamah, lampu jambul antum nampak. Enggak gitu. Paham kok ujung jambulnya itu? Enggak. Itu berarti bukan masahal imamah itu namanya. Masahal jambuliyah itu. Wa in kanat an-nasiyah badiyah, apa yang harus dilakukan? Apa yang layak dilakukan? Bukan harus. Ini karena ijtihad. Mashuha atau masahaha, hendaklah dia mengusap nasiyah tersebut bersama juga dengan imamah. Jadi rambutnya kena, imamahnya dengar. Untuk jaga-jaga. Imamahnya dapat rukhsah, jambulnya seenggaknya ada rambut yang memang antum kenali. Begitu. Itu tata caranya yang menurut Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, tapi sebenarnya tidak. Ini tata caranya kembali ke nalar masing-masing karena memang layaknya seperti ini. Dan antum memang cukupan gini aja udah. Nah, selesai. Itu jika antum pakai imamah. Sekarang pertanyaan, bagaimana jika dengan peci, kopiah atau antum pakai jilbab gitu misalnya? Apakah boleh? Enggak, maksudnya laki-laki pakai jilbab. Enggak boleh. Pakai jilbab aja enggak boleh. Kalau misal pakai gini, boleh enggak ana masahala peci? Antum misal dengan itu. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Dilihat dari imamah tadi ana udah kasih tahu. Imamah artinya apa secara bahasa? Yang mengumumkan, umum kan? Kenapa di imamah itu diperbolehkan masah? Karena ada yang masyaqqah kalau membukanya sulit lagi. Sebagian ulama di zaman lalu, kalau kita melihat orang-orang Arab, sebagian kan pakai sorban, kemudian ada ini nih, ada apa bulat-bulat gitu buat kalau ada angin gak terbang sehingga terlihat auranya kan. Nah, apakah harus berbentuk seperti itu atau enggak? Apapun imamah itu, yang penting imamah yang disebut imamah oleh mereka yang disebut imamah. Kalau yang disebut itu bukan imamah kan? Bukan imamah. Yang disebut imamah itu yang melepasnya itu enggak mudah. Kalau melepasnya cuma seret gitu aja, bukan imamah namanya. Begitu. Itu yang itu bisa menjadi imamah. Bisa menjadi imamah. Bisa dipakai, bisa dijadikan hukum sebagai imamah. Bagaimana yang jilbab? Kalau jilbab itu sebenarnya beda dengan imamah dari segi hukumnya. Jilbab sama imamah beda. Imamah itu kalau jilbab dari segi hukum saja beda. Wajib kalau di luar ya kan. Nah, kalau perempuan, kalau dengan jilbabnya saja boleh dengan langsung mengusap, itu kurang tepat juga. Ya, apalagi perempuan sebenarnya suka mandi dan suka buka jilbab di rumahnya. Sehingga beda sekali jika dikiaskan dengan laki-laki memakai imamah. Laki-laki memakai imamah di ruang mungkin. Kemudian, apakah mungkin, apakah ada keadaan dimungkinkan rukhsah terhadap jilbab? Mungkin, ada. Jika memang adanya kesulitan untuk melepasnya, baik karena segi jilbabnya atau dari segi kondisi sekitar. Kalau dari segi jilbabnya misalnya penitinya itu sebesar apa atau gimana, atau memang susah dilepas atau terlalu ketat jilbab lemper atau gimana, tapi sebenarnya mereka salah kalau pakai jilbab seperti itu jilbab yang sebenarnya tidak sah menjadi jilbab, atau mungkin memang susah dilepas, itu dari segi jilbab atau dari segi kondisi lingkungan. misalnya sedang di mana, di nyatran weekend, mau wudu, air berkucur di situ, tapi ternyata banyak ikhwan memang sengaja dulu di sana. Nah, itu enggak usah dilepas jilbabnya. Bisa hanya jilbab saja, dikiaskan dengan yang imamah. Karena kondisinya, kalau misalnya dilepas jilbabnya, nah para ikhwan bakal memang lihat. Itu baru di sini, belum nanti di tempat lain, misalnya di tempat umum gitu. Itu boleh. Namun bisa lebih baik juga untuk lepas sedikit, longgarkan, kemudian masukkan air ke dalam rambutnya, tidak dengan rukhsah tapi dengan keaslian, ke dalam hukum asli. Walaupun tidak kesemuanya ini, itu lebih baik, walaupun sebagian saja. Oke, seperti itu. Yang roji boleh? Yang anak pakai, yang anak pegang. Oh, kalau misalnya keaslian yang kewajiban masalah ras ini. Kalau untuk perempuan dan laki-laki yang madhab Syafi'i itu sebagian mashubah di ras. Ya. Kalau misalnya madhab selain Syafi'i, dan itu yang anak pakai, yang anak pegang, adalah sampai akhir. Disebabkan ada hadisnya, hadis sahih. Ya maqdamihi ila muakhiri. Sampai akhirnya, akhir tumbuh rambut sebelah sini. Maqdamihi ini awal tumbuh rambut. Jadi yang sahih adalah dari awal sampai akhir, kemudian balik ke depan. Itu yang sahih. Tapi madzhab Syafi'i ba'd sebagian. Nah, kalau antum mau berkeyakinan, berakidah sebagian, tafadhol. Namun akidah antum sebagian saja. Setengah-setengah akidahnya. Tafadhol. Jadi mengusahakan imamah untuk perempuan tidak ada. Imamah emang ada perempuan? Iya, maksudnya tidak bisa dikiaskan. Asalnya tidak. Nah, enggak bisa. Imamah sama jilbab itu beda. Iya. Jadi misalnya pada saat dia safar. Nah, kalau pada saat memang kebutuhannya, ya. Nah itu baru tidak masalah. Yang enggak darurat, enggak terlalu darurat juga tidak masalah. Karena memang kondisi yang memungkinkan ada kondisinya, atau memang kondisi enggak mesti darurat kalau dalam hal ini. Ya. Ini hanya rukhsah aja. Rukhsah di luar. Kalau di rumah itu kenapa? Apa sulitnya dibuka? Kemudian kita teruskan. Ma ja'a ghairu sharih fi mashil khuffaini min ghairi tawqit. Apa yang datang, ma ja'a, dari hadis ghairu sharih, tidak straight, tidak sharih, tidak langsung. Jadi tidak langsung di sini maksudnya adalah tidak blatant, tidak nyata, tidak jelas dalam mashal khufain min ghairi, tanpa penetapan durasi. Akan kita pahami dengan hadis. An Umar mauqufan wa an Anas marfu'a. Apa ini? Idza tawaddaa ahadukum wa labisa khuffaihi falyamsah 'alayhima wal yusalli fiihima wa la yakhla'huma in syaa'a illa min janabah. Agak konsentrasi dikit. Akhrajahu Daruqutni wal Hakim wa shahhahahu. Dari Umar secara mauquf. Maksudnya apa? Diriwayatkan oleh Umar dan sanadnya berujung pada Umar, bukan pada Rasulullah. Berarti perkataannya perkataan siapa? Perkataan Umar. Umar yang berkata. Wa an Anas marfu'a, dan diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu secara marfu'. Marfu' artinya apa? sampai terangkat, terangkat kepada siapa? Rasulullah, itu secara istilah dalam mustalah hadis. Adapun mauquf secara bahasa artinya apa? Waqaf artinya apa? Dalam ilmu tajwid waqaf apa? Berhenti. Nah, berarti mauquf itu yang diberhentikan pada siapa? Sahabat. Ahsan. Kalau misalnya maqtu', terpotong secara bahasa. Terputus, terpotong. Nah, terpotong sehingga ujung potongannya itu hanya sampai pada selain sahabat dari bawah generasi bawah. Tabi'in. Seperti itu. Nah, di sini Umar secara mauquf. Kalau misalnya secara mauquf, perkataan sahabat itu hujah atau bukan? Bisa menjadi hujah, bisa menjadi tidak. Itu khilaf. Tapi seringkali kita berhujah dengan perkataan para sahabat sebenarnya. Bahkan berhujah pada perkataan Kai Umar mauqufan wa an Anas marfu'an. Idza tawaddaa ahadukum, apabila berwudu seorang dari kalian, wala bisa khuffaihi, dan setelah berwudu ya, setelah kamal taharahnya memakai khuf, fal yamsah alaihima, maka hendaklah dia mengusap atasnya. Ingat lam di sini, lam apa? Lamul amr dalam usul fikih. Amr lagi, perintah lagi, berarti wajib dong. Hah? Tidak, masalah al-khufain ini rukhsah, dan rukhsah itu tidak wajib asalnya. Meskipun mazhab Hanbali menetapkan bahwasanya rukhsah itu lebih layak didahulukan daripada azimah, keaslian. Seperti misalnya rukhsah, diantara rukhsah apa? Tidak puasa ketika safar pada bulan Ramadan. Kalau dalam mazhab Hanbali apa? Lebih baik tidak puasa pada saat safar. Tapi mazhab Syafi'i lebih baik puasa, karena keaslinya puasa. Kecuali jika memang masyakuhnya terlalu ini, karena itu diperkirakan bakal menghancurkan dirinya. Nah, jika berwudu salah seorang dari kalian, maka hendaklah mengusap keduanya. Wal yusalli fihima, dan sholatlah di dalam keduanya. Maksudnya apa? Dengan mengenakan keduanya khufain. Berarti antum sholat dengan memakai sendal, kaos kaki, atau bahkan sepatu khuf. Sepatu itu sebenarnya ada sunahnya. Benar, sahih, ada sunahnya. Ini wal yusalli fihima, ya enggak? Kalau dulu katanya zaman Rasul mereka pakai sandal. Iya, karena mereka kayaknya enggak ada membedakan dengan orang Kristen atau apa gitu. Saya pernah dengar itu, tapi saya enggak bisa. Karena lantainya juga. Karena memang lantainya juga pasir. Lantai alami. Kalau sekarang ya ditahdir dari empat mata angin. Tapi sebenarnya memang itu ada sunahnya. Namun harus difahami. Harus difahami. Lihat, kita fahami konteksnya dong. Idza tawaddaa ahadukum, antum sudah berwudu, antum memakai khuf. Nah, kemudian itu dalam keadaan antum tidak pernah melepaskan khuf atau sendal atau kaos kaki antum. Ngerti enggak? Jadi bukan ketika dari rumah antum enggak pakai apa-apa, kemudian wudu pakai sendal, pakai sepatu. Enggak ada niatan masalah khuf, enggak ada. Kemudian masuk masjid selengean aja. Wah, sudah. Nyawa itu beda. Dan mungkin kalau misalnya antum safar, nah antum safar, antum ketemu masjid di tengah perjalanan, di mana misalnya, di Cirebon misalnya, ketemu masjid, ketemu sholat, sebenarnya antum boleh sholat langsung gitu aja di masjid tersebut, boleh. Karena di sini suruh gitu. Antum dalam keadaan masah, ya kan, dan keadaan rukhsah. Nah, antum boleh sholat dengan sebagaimana itu. Karena kalau antum lepas, ya batal masalah khufain. Ya enggak? Iyalah. Apa artinya durasi masa wukuf lain kalau misalnya dilepas ketika sholat? Iya. Iya, makanya. Nah, kalau ini, kalau dalam perjalanan itu sepatu atau kaos kaki yang Anda lebih lebih ke ini kaos kakinya, kalau Anda. Kaos kaki. Ah, apa? Wallah alam, bisa sepatu, bisa kaos kaki. Karena dua-duanya merupakan ya khuf dan juga jawrob, dan dua-duanya dalam syar'i, secara syar'i ya bisa dimasah, tapi Anda lebih condong ke yang bagian awal, asalnya, awalnya yaitu jawrob. Nah, yang pertama kali kita pakai. Wala yakhla'huma, dan janganlah dia melepas keduanya. Nah, ini malah malah larangan. Insya'a. Nah. Ini perhatikan insya'a di sini nih kuncinya. Insya'Allah apa? Insya'Allah. Jika dia berkehendak. Kalau dia mau. Ya, kalau dia mau. Berarti kalau dia mau, ya berbuatlah seperti ini. Ini yang menunjukkan apa? Yang memalingkan yang tadinya wajib menjadi rukhsah, menjadi tidak wajib. Illa min janabah, kecuali min janabah, kecuali disebabkan oleh junub, karena ini membatalkan semuanya. Meskipun antum berkandak untuk memasah sholat dengannya, enggak bakal antum lepas. Tapi kalau antum junub, antum mau enggak mau harus lepas dan mandi. Entah, maksudnya gitu. Okay. Akhrajahu Daruqutni, ditakhrij atau diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan juga Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Ad-Daruqutni dalam sunannya dan Imam Al-Hakim mensahihkannya. Fawaid, faedah hadis ini. Hadis ini adalah dalil. Al-hadis dalilun ala ishtirati lubsil khuffaini ala taharah. Ala taharatin liqaulihi idza tawaddaa ahadukum. Hadis ini menunjukkan atas pensyaratan memakai khuffain atas taharah. Jadi pensyaratan taharah ketika memakai khuffain dengan perkataan Nabi idza tawaddaa ahadukum. Itu potongan itu sudah memberi faedah bahwasanya ada syaratnya. Tapi memang ada di hadis awal, ya kan? Hadis lain juga ada syaratnya. Yang kedua, al haditsu dalilun ala annahu yamsahu ala al khuffain, boleh juga yumsahu, boleh yamsahu, boleh yumsahu bila tauqid. Hadis ini menunjukkan bahwasanya khuffain itu diusap tanpa durasi penentuan durasi waktu. Ya enggak? Enggak pakai durasi 3 hari 3 malam, sehari semalam enggak. Dari mana kita bisa pahami itu? Jika kamu menghendaki, dari lafaz insya'a. Jadi terserah kamu. Kalau kamu mau, jadi gini. Batasannya itu. Rasul bilang, kamu boleh, kamu harus apa namanya, masalah khuffain, sholat dengannya, jangan lepas. Kalau kamu mau. Kalau misal kita bilang, dan janganlah dia melepasnya selama dia mau. Sama dia mau untuk tidak melepaskannya, terserah sampai kapan. Insya'a di sini menunjukkan perkara ini diserahkan kepada antum. Terserah antum. Insya'a di sini kehendak antum dari segi apa? Waktu dan sebagainya. Jadi enggak ada takyid di sini. Ya, paham? Wa hadza min adillatil qa'ilina bi anna al-mashha 'ala al-khuffaini ghairu muaqqat. Dan ini adalah termasuk diantara dalil-dalil orang-orang yang berkata bahwasanya masah alal khuffain ghairu muaqqat atau ghairu muaqqat, tidak diberi batasan waktu. Ini salah satu dalil-dalil mereka. Tapi dalil itu tidak kita pakai. Perkataan mereka tidak kita pakai karena ada yang lebih rajih. Wa anna labisal khuffaini yamsahu alaihima ma lam yanza'huma aw tusibhu janabatun. Dan bahwasanya, kalau ini faedahnya benar, dan bahwasanya orang yang memakai kedua khuf itu mengusap di atasnya selama dia tidak melepas keduanya. Melepas keduanya di sini termasuk juga melepas salah satunya. Jadi jangan lepas salah satu, jangan lepas. Au tusibhu janabah, atau jika dia junub. Jadi pembatal di antara pembatal khufain apa? Pemasalah khufain. Melepas khufain dan junub. Wal qawlu bit tauqit huwa madhhabul jumhur, dan pendapat penentuan waktu durasi itu adalah madhab siapa? Jumhur. Wa minhum al-imam ats-tsalatsah, dan di antara jumhur itu adalah imam tiga, ada tiga. Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Adapun Malik tidak. Malik itu termasuk imam yang berpendapat bahwa saya masahal khufain itu tidak ada batasan waktu. Itu mazhab Malik dan mazhab Malikiyah. Kecuali Ibnu Abdul Bar dari mazhab Malikiyah. Ibnu Abdul Bar itu termasuk ahli hadis di mazhab Malikiyah. Hah? Biasanya ahli hadis itu sering menyelisih mazhab fikih yang dianutnya. Hah? Karena ikut pada hadis. Kalau di mazhab Hanafi itu ahli hadisnya Imam At-Tahawi. Tahu Imam At-Tahawi? Imam At-Tahawi. Dari segi akidah itu Imam At-Tahawi sendiri banyak berselisih dengan mazhab Hanafiyah. Mazhab Hanafiyah kan banyak yang Murji'ah dan Maturidiyah. Murji'ah beda sama Maturidiyah ya. Tapi Maturidiyah itu seragam sama Asy'ariyah. Asy'ariyah. Bahkan hampir tidak ada bedanya Maturidiyah sama Asy'ariyah, cuma beda nama doang. Intinya sama sebenarnya. Menafikan sebagian isim dan sifat Allah. Mentakwil dan menafikan sebagian. Sama tadi. Nah, ini Ibnu Abdul Bar dari mazhab Malikiyah. Kemudian ada pertanyaan? Jadi kalau misalnya dari sini, ini jadi dari dua riwayat gitu. Jadi Umar itu mampu dari karena situ mah. Iya. Gitu. Iya, dan hal seperti ini banyak. Hal seperti ini banyak. Bukan cuma hadis ini aja. Banyak sekali. Antum kalau misalnya mau menjamak kitab-kitab hadis yang mu'tamad, maksud saya kitab-kitab kitab-kitab induk hadis, kitab-kitab al-asli, karena kitab rujukan dari segi takhrij hadis itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama kitab al-asli, yang kedua kitab syibhul asli, yang ketiga kitab ghairul asli. Kitab al-asli itu seperti kitab sahih, kitab sahih seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah, Mustadrak al-Sahihain dan sebagainya. Tapi Mustadrak bukan Sahihain, bukan. Itu kitab istidrak. Kemudian juga kitab sunan, kitab musnad dan kitab-kitab lainnya. Itu kitab-kitab yang asli itu adalah kitab-kitab yang para imam penulisnya itu meriwayatkan dan mentakhrij langsung secara sanad dan tidak mengambil dari kitab lain. Maksudnya mengambil dari kitab lain. Begitu. Itu kitab asli, kitab induk. Nah, jadi kalau misalnya kita mau mentakhrij itu selama hadisnya ada di dalam kitab-kitab induk yang jumlahnya ratusan itu. Yaitu kita tidak boleh beralih ke kitab-kitab Ibnu Qayyim. Enggak mungkin. Enggak boleh. Misalnya Ibnu Qayyim meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Oh, ini enggak boleh." Nah, itu kitab asli. Kemudian ada kitab Shibhul Asli, setengah asli. Asbab. Ini bukannya peremehan terhadap kitab mereka. Kitab Shibhul Asli ini semacam kitab-kitab atrof, kitab-kitab yang menjamak antara sudut-sudut perawi dan atau sudut-sudut matan hadis. Seperti kitab Tuhfatul Ashraf karya Imam Al-Mizzi misalnya. Itu menggabungkan banyak hadis diriwayatkan oleh para imam, dan juga ada di dalam kitab Tuhfatul Ashraf itu hadis-hadis yang kitab-kitabnya, kitab-kitab aslinya itu sudah hilang sekarang, gak ada lagi. Jadi gak semua kitab-kitab hadis asli itu masih tersisa sampai sekarang. Ini tercetak begini, gak semuanya, masih banyak. Di antaranya ada yang hilang. Di antaranya ada yang masih berupa makhtutat. Makhtutat itu tulisan tangan dan masih transkripnya. Itu masih benar-benar yang membaca itu harus selain punya mata ya, dan harus benar-benar teliti dan paham benar-benar. Nah, apakah boleh kita mentakhrij dari kitab Shibhul Asli ini? Boleh dengan beberapa syarat. Di antara syaratnya adalah jika kita memang tidak mampu atau tidak punya kitab asli. Tapi sekarang kita punya kitab asli, di internet banyak. Syarat kedua, jika kita punya kitab asli tapi tidak ditemukan. Kenapa? Karena kitab aslinya sudah hilang, ditelan oleh zaman misalnya, atau masih berupa makhtutat. Nah itu barok, baru kita mentakhrij diriwayatkan oleh Al-Mizzi dalam Tuhfatul Ashraf misalnya, atau Al-Buwaisiri dalam Ithaful Mahiroh, atau Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Al-Matalib Al-Aliyah misalnya, riwayat Al-Musaddad misalnya, atau riwayat Al-Khumaidi dan sebagainya. Itu kitab Shibhul Asli. Sekarang ada kitab Ghairul Asli, tidak asli. Maksudnya di sini bukan tidak asli, kan? Bukan, dia tuh bukan perawinya gitu. Memang bukan perawinya, dan tidak boleh kita bersandar pada kitab tersebut sebagai takhrij. Misalnya kitab siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidak bisa kita hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Ibnu Taimiyah, enggak mungkin. Ibnu Taimiyah wafat tahun 728. Atau diriwayatkan oleh As-Suyuti. Rasulullah SAW bersabda begini. Enggak bisa kita mentakhrij seperti itu. Karena As-Suyuti wafat tahun 911. 911. Call 911. Nah, itu enggak bisa. Namun jika memang sudah darurat sekali, dan riwayat itu bukan ke Rasulullah sebenarnya, tapi ke tabi'in misalnya, perkataan tabi'in, nah itu masih bisa. Karena seringkali kita dapatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya itu meriwayatkan banyak sekali perkataan tabi'in atau perkataan salafus saleh, tapi beliau tidak menyebutkan sanadnya. Tapi misalnya Qolal Auza'i, bahwasannya begini. Ternyata tidak ditemukan di kitab-kitab sebelumnya, gitu. Enggak ada. Karena mungkin sudah hilang. Kalau tidak salah di Minhajus Sunnah itu ada. Al-Auza'i berbicara panjang mengenai Syiah. Kalau misalnya Syiah itu berupa binatang, mungkin menjadi himar mereka. Seperti itu. Saya lupa. Sudah lama saya bacanya. Syiah memang Syiah itu di antara manhaj Syiah, di antara manhaj Syiah. Kan ada yang namanya Imam Mahdi, kan? Imam Mahdi Al-Muntazir. Nah, riwayat tentang ya, kalau misalnya dalam Ahlus Sunnah, kalau misalnya seseorang perawi itu majhul, tidak diketahui ini orang siapa ini atau mubham, tidak jelas siapa namanya, itu pasti ditolak kan? Pasti ditolak. Tapi kalau Syiah Ibnu al-Mutahhar atau Ibnu al-Mutahhir yang kitabnya dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu bilang kalau misalnya ada perawi majhul dan ada perawi yang kita kenal, kita mendahulukan perawi yang majhul. Kenapa? Karena ada kemungkinan itu Imam Mahdi yang meriwayatkan. salah satu keheranan, keajaiban mereka itu. Syiah yang Imamiyah maksud saya. Karena Ibnu al-Mutahhir itu salah orang yang terbesar di zaman Ibnu Taimiyah untuk kalangan Syiah, itu orang paling alimnya. Paling alim. Paling alim tapi paling jahil di antara ulama kita, alhamdulillah. Kitab mereka namanya apa? Al-Kahfi atau Usul Al-Kahfi kan? Itu sudah direkomendasikan oleh turun temurun oleh para ulama Syiah. Asdaqul kitab fil alam. Kitab paling benar di alam. Kalau kamu lihat gimana sanad-sanadnya? Sanad-sanadnya sanad-sanad anak-anak semua. An fulan, an ini bin ini. Enggak pernah kita kenal siapa ya. Dan mereka enggak punya ilmu rijal dan sebagainya. Enggak ada mereka. Tapi mereka bilang Al-Kahfi itu kitab paling benar. Kalau dibandingin sama semua kitab Ahlus Sunnah yang ada sanadnya, itu kitab paling gak benar. Kitab paling akdab, paling pendusta kitabnya. Seburuk-buruk rawi dari Ahlus Sunnah, itu mungkin sebaik-baik riwayat di Al-Kahfi atau Usul Al-Kahfi. Dan begitu mereka membangun mazhab mereka. Ada pertanyaan? Jadi mengkompromikan ya hadis ini sama hadis yang taufik ingin hari jawab itu dikompromikan. Harus dikompromikan di jamak. Di jamak yang mana? Yang hadis mana nih? Yang ini yang anu masalah anas itu di jamak sama yang hadis yang taufik yang di hari tiga malam itu. Jadi yang diambil 3 hari 3 malam. Iya, yang diambil 3 hari 3 malam. Di sini sebenarnya bisa dikatakan jamak, bisa dikatakan tarjih ya. Tapi lebih baik dijamak, jamak karena lebih baik dijamak. La yakhlauma insya'a. Di sini maksudnya adalah insya'a di sini bukan berarti dia bebas untuk berkendak kapanpun mau dibuka apa sampai berapa waktu apapun. Tapi hadis ini tetap sahih, kita tetapkan, tapi hadis ini umum mutlak. Kemudian ditakdir dengan hadis lain. Dan itu enggak apa-apa. Itu penggabungan yang bagus. Jadi bebas berkendak, tapi terhati kayak 3 malam gitu ya. Nah, bisa kayak gitu, bisa. Itu penggabungan yang bagus itu. Seperti itulah. Seperti itu yang layak dilakukan sebenarnya. Ada lagi pertanyaan? Mas, berarti maksudnya kalau misalnya safar nih kan pakai kaos kaki sama sepatu. Jadi yang diusap itu kaos kaki. Jadi yang diusap itu kaos kaki ini bukan. Kalau Anda megangnya kaos kaki. Itu coba. Kalaunya kaos kakinya, bukan sepatunya. Tapi jika ada yang memang ini kaos kaki, sepatu, takutkan. Guru talaki saya mengatakan bahwa Muawiyah bukan sahabat. Apa yang harus saya lakukan? Jangan bertalaki pada guru ini, itu yang harus antum lakukan. Muawiyah itu katibul wahyi. Penulis wahyi. Beliau di antara sahabat yang terbaik. Adapun perang dengan Ali itu karena memang ada kesalahan, hanya sebatas ijtihad, dan itu tidak mengeluarkan mereka dari rutbah sahabat sama sekali. Radhiyallahu anhum. Guru talaki ini, di guru yang anti bertalaki dengannya ini, perlu antum talak, insya Allah lebih baik. Dan di sini bisa dipertanyakan, apakah beliau berbicara seperti ini hanya bertaklid atau berijtihad? Kalau misalnya beliau bertaklid, salah. Kalau misalnya beliau berijtihad, salah juga. Karena yang seperti ini Muawiyah mengatakan, Muawiyah itu bukan sahabat, disebabkan pemberontakan atau pembelotan terhadap Ali ketika di masa khilafah dan sebagainya, itu adalah salah satu senjata Syiah, Syiah Imamiyah, untuk mengangkat nama Ali dan merendahkan salah satu Katibul Wahyi. Karena kalau Syiah ingin menghancurkan, kalau kita ingin menghancurkan sesuatu, kita hancurkan akarnya dulu. Hah? Iya enggak? Nah, Syiah juga begitu. Ingin menghancurkan Ahlus Sunnah, hancurkan sumber Ahlus Sunnah dulu. Siapa? Khairul Qurni, yaitu sahabat. Sahabat tabi'in. Yang paling inti sahabat. Hancurkan sahabatnya dulu. Kalau sahabatnya sudah dihancurkan, maksudnya nama-nama sahabatnya, dan Allah Subhanahu wa taala tetap memuliakan para sahabatnya, itu bisa nanti turun ke sini susah jadinya. Karena apa? Karena segala periwayatan Ahlus Sunnah, hadis-hadisnya tentu saja dari sahabat. Kalau dari periwayat paling tingginya sudah dipotong, dihancurkan, dijarah, berarti hadisnya jelek. Berarti enggak ada hukum. Gitu. Paling sering Aisyah. Tapi paling sering juga Muawiyah juga. Nah, jadi begitu caranya mereka mendiskriminasikan atau mendesakralisir. Jadi kan sahabat ini bagi kita tuh sakral sebenarnya. Rutbah sahabat itu mulia. Tapi bagi mereka tidak. Baik itu yang ikut perang Badar dan sebagainya, bahkan Abu Bakar, manusia terbaik setelah para nabi, itu mereka jarah. Yang harus anti lakukan sekarang, anti harus mengidentifikasi apakah dia ini muqallid, guru anti ini muqallid, atau sebenarnya dia, maksudnya dia tuh berbicara tapi dia nggak tahu, cuman ikut-ikutan aja, dengar isu dan sebagainya, atau memang dia tuh tahu apa yang dia omongin. Maksudnya dia itu mendapatkan itu dari seseorang dan dia belajar dengannya memang. Kalau cuma mendengar isu-isu, nah ini guru yang sebenarnya sangat disayangkan. Karena menyebarkan sesuatu yang sebenarnya vital. Dan jika sesuatu yang vital tersebut dibatalkan, itu syubhatnya banyak sekali. Itu Muawiyah. Adapun Yazid bin Muawiyah, misalnya. Yazid, kalau Yazid kita tidak katakan dia soleh, dan kita juga tidak mengatakan dia kafir dan sebagainya. Syiah, kalau Syiah mengatakan dia kafir dan sebagainya. Kalau kita mengatakan memang dia memiliki kezoliman dan memiliki kebaikan, dan kita tidak memutlakkan kesolehan kepadanya, udah seperti itu. Nah, kalau misalnya anti sudah memahami bahwasannya guru ini yang anti talaki dengannya ternyata teridentifikasi injected by Syiah, maka dengan segera anti harus ganti guru dan diusahakan nasihati. Jika nasihati dulu sebelum anti mentalaknya, nasihati dulu. Seperti itu. Nasihati dan tanya-tanya, antum dapat dari mana ustaz atau ustazah, karena nggak tahu nih gurunya perempuan apa laki. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Jadi kalau sudah lewat 3 hari, nanti kita ulang lagi wudhu secara sempurna, nggak pas gue berarti asal ikutnya gitu ya? Kalau udah lewat 3 hari, kita normal lagi. Normal dulu baru. Normal, misalnya masih pakai kupan. Nah, kemudian kalau kita mau wudhu. Wudu normal. Lepas ku. Nah, setelah itu baru. Tapi harus dengan adanya niatan sebelumnya. Antum harus niat. Iya, antum harus niat bahwasanya ini emang saya mau khuf nantinya gitu. Diniatin dulu sejak sebelum antum make. Karena gini, karena syarat dalam make khuf adalah kamalut thaharah. Nah, syarat itu kan juga harus ada, diniatkan dengan sebelum ini. Jadi harus antum ketahui sebelumnya bahwasanya nanti anak bakal memakai apa, mengusap khuf. Tapi kalau misalnya memang ada alim yang berpendapat bahwasanya tidak wajib niat sebelum itu tidak masalah. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.